Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis dari Abil Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang menyatakan, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepadanya, ya gulam, wahai gulam, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya saya ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Ihfadillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah berada di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika engkau memohon pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah sesungguhnya umat, seandainya mereka telah berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan bagi dirimu. Walau ijtama'u 'ala ayyan ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu 'alaik. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk memberikan sesuatu yang madarat, membahayakan dirimu dengan sesuatu, niscaya tidak akan bisa membahayakan dirimu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan atas dirimu. Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf, telah terangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadisun hasanun sahih. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan bahwasannya hadzal hadithu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, hadis ini hadis dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Ibni ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah anak dari paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad kana an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yad'u lahu, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mendoakan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wa yaqul, dengan ucapan doanya, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia di dalam urusan agama. Wa 'allimhu, dan ajarilah dia. Berilah ilmu pada dia at-ta'wil, tentang ta'wil, yakni at-tafsir. Yakni tentang tafsir. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan doa, mengucapkan doa atau mendoakan kepada sepupu beliau yang ketika itu masih terhitung anak, masih terhitung usia anak-anak. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya sudah semestinya kita lebih rajin lagi untuk mendoakan anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan kepada anak-anak, tidak hanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, namun beliau pun mendoakan juga sebagaimana di dalam riwayat An-Nasa'i, beliau mendoakan anak-anak kalangan Ansar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurul Ansar wa yusallim ala sibyan wa yamsahu ru'usakum. Wa fi riwayatin, yakni dalam riwayat An-Nasa'i, wa yad'u lahum. Beliau berkunjung ke perkampungan Ansar, mengunjungi orang-orang Ansar. Beliau memberi salam kepada anak-anak. Beliau mengusap kepala anak-anak Ansar itu. Wa yad'u lahum wa yad'u lahum, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka. Ini adalah ciri seorang murabbi. Ini merupakan ciri seorang pendidik. Ia berupaya agar generasi yang akan melanjutkan adalah generasi yang baik. Dan untuk menciptakan generasi yang baik, melahirkan generasi yang baik, tentu ya, tidak dilupakan ikhtiar kita. Dan salah satu bentuk ikhtiar kita adalah banyak mendoakan generasi yang akan datang tersebut. Generasi yang akan melanjutkan perjuangan, dakwah, dan kehidupan setelah kita. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mendoakan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma untuk menjadi orang yang faqih, orang yang faham dalam agama. Beliau mendoakan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma agar Allah memberikan karunia dalam bentuk mengajarinya tafsir. Ya. Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma fakana ayatan min ayatillahi fil ilm. Ia merupakan tanda dari sekian tanda-tanda ayat-ayat Allah di dalam urusan ilmu wa fil fikhi, demikian juga dalam urusan fikih wa fi tafsiril Quran, dan demikian juga dalam urusan tafsir Al-Qur'an. Inilah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Wa kana tiflan saghiran fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masih usia anak-anak. Ya, tiflan saghiran. Anak, masih anak kecil. Ya. Qala tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa lam yablugh al-hulum. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wafat, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma belum mencapai balig. Belum mencapai balig. Ya. Qala wa ma'a hadha a'tahu Allahu hadha al-'ilma al-ghazir. Seiring dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengaruniai Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dengan ilmu yang luar biasa. Ya. Dengan ilmu yang sedemikian banyak. Ya. Qala wa hadzal fahma wa hadzal fahmal 'adzim bi barakati da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan pemahaman yang besar, pemahaman yang agung dengan keberkahan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya gulamu, wahai gulam, al-gulamu huwa as-saghir. Yang dimaksud gulam yaitu as-saghir, anak-anak, masih usia kanak-kanak. Wa hadza fihi dalilun 'alal 'inayati bis-shighar. Dan ucapan ya gulam di dalam hadis ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, menunjukkan atau menjadi dalil 'alal 'inayati bis-shighar, dalil untuk memperhatikan anak-anak kecil, dalil untuk memberikan perhatian kepada anak-anak kecil. Wa taujihihim, dan memberikan arahan kepada mereka, mengarahkan kepada anak-anak kecil untuk menjadi orang-orang yang soleh, untuk menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ini sudah dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana tadi disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkunjung ke perkampungan Ansor, beliau memberikan perhatian yang khusus kepada anak-anak. Memberikan perhatian yang khusus kepada anak-anak. Dengan cara apa? Dengan cara memberi salam terlebih dahulu. Memberi salam terlebih dahulu. Selain sebagai memberikan qudwah, keteladanan, juga menunjukkan sikap tawadhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tidak kemudian merasa rendah memberi salam kepada anak-anak kecil. Ya. Umumnya seharusnya anak kecil yang menghormati orang tua. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak demikian. Justru beliau memberikan contoh, memberikan teladan, mengajari sekaligus juga memberikan pelajaran kepada anak-anak bagaimana ya, menyapa, bagaimana menghormati, bagaimana memberikan salam. Ya. Dan itu ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bentuk perhatian lain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada anak-anak, yakni dengan mengusap kepala anak-anak Ansor itu. Ini menunjukkan perhatian beliau. Tidak semata perhatian itu ditujukan dalam bentuk-bentuk yang cukup dengan dipandang atau dilihat, tetapi beliau mendekat, menyapa, dan mengusap. Ini merupakan bentuk pendekatan yang sangat dekat. Dengan mengusap kepala itu menunjukkan perhatian yang luar biasa, sekaligus menunjukkan betapa beliau menyayangi, betapa beliau penuh kasih sayang kepada anak-anak. Kemudian di dalam hadis itu pun disebutkan, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya saya ingin mengajarkan kepada dirimu beberapa kalimat. Kalimat dalam bentuk jamak, yakni yasiratan, menunjukkan kalimat yang mudah, yang mudah. Ya. Lakinnaha kalimatun jawami', akan tetapi kalimat yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat yang jawami', ringkas, padat, dan penuh makna. Ringkas, padat, penuh makna. Qala li anna kalimatir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam laysat ka kalimati ghairih. Ya. Ucapan yang terlontar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sebagaimana kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebagaimana kalimat ucapan yang disampaikan oleh selain beliau. Ya. Kemudian kalimat ini, u'allimuka kalimat, sesungguhnya saya ingin mengajarkan kepada dirimu beberapa kalimat. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa hadza fihi annal ilma. Dan di dalam hadis ini menunjukkan dalil. Sesungguhnya ilmu itu yukhadhu syai'an fa syai'an. Sesungguhnya ilmu itu diambil sedikit demi sedikit. Diperoleh sedikit demi sedikit. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Dengan Nabi SAW menyebutkan, inni u'allimuka kalimat, beberapa kalimat, menunjukkan bahwasannya beliau mengajarkan ilmu itu dengan bertahap. Ya. Bahwasannya ilmu itu diajarkan secara tahap demi tahap. Qala yukhadhu kalimatin yasiratan awwala syai'. Ya. Kemudian ilmu itu diambil beberapa kalimat yang mudah sebagai awal kali pertama sesuatu, ya, sesuatu yang diajarkan. Thumma yanmu wa yazdad, kemudian ilmu itu akan tumbuh, akan bertambah. Qala walaysa yukhadhul ilmu daf'atan wahidatan, dan tidak bisa ilmu itu diambil secara sekaligus, ya, sistem kilat. Ya, tidak bisa. Ya. Disinilah perlunya seorang talibul ilm hendaknya bersabar. Ya, bersabar di dalam menuntut ilmu. Ya. Pelajaran lainnya, kita sebagai orang tua juga harus sabar menghadapi anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu. Ya. Tidak perlu tergesa-gesa, isti'jal, ya. Apalagi sampai membanding-bandingkan. Tuh lihat kakakmu hebat, ya. Bisa satu muka setorannya setiap hari, ya. Tidak bisa. Kenapa? Kemampuan anak-anak itu berbeda satu dengan lainnya, ya. Yang satu mungkin bisa setoran satu muka hafalan Al-Quran, setoran satu muka sehari, tapi yang lain belum tentu. Ya. Kenapa demikian? Ya inilah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di satu sisi mungkin anak kita dalam hal masalah IQ, intelektual, bisa cepat menyerap, hafal. Ya. Tapi di satu sisi pasti ada kelemahannya. Tapi di satu sisi anak kita mungkin dalam hal hafalan agak lambat. Tapi di satu sisi ada kelebihannya. Apa kelebihannya? Telaten. Ya. Kalau yang satu kakaknya cepat hafal, ya sudah cepat, bosan terus, selesai. Tapi yang adiknya, walaupun lambat-lambat, tapi telaten. Ada sisi masing-masing kelebihan. Dan itu tidak bisa kemudian dibanding-bandingkan. Apalagi dibanding-bandingkan dalam rangka untuk maksudnya ingin memberikan spirit, semangat, tapi ternyata menjatuhkan mental anak itu sendiri. Biarlah keadaan anak-anak masing-masing dengan keadaannya. Tinggal kita mengarahkan, membimbing, memberi semangat, dorongan yang baik kepada anak-anak kita. Ya. Sehingga ya, ketika anak-anak itu tumbuh di bawah asuhan yang benar, di dalam bimbingan yang benar, ya, sehingga jiwanya pun bisa tumbuh, ya, tidak tertekan. Ya. Banyak anak-anak yang karena orang tuanya terlalu idealis, sehingga anaknya yang justru jadi tertekan. Ya. Ketika tertekan, dia sulit untuk berkembang. Ini lebih fatal. Maksudnya orang tua baik, supaya anaknya rajin, supaya anaknya semangat, tapi gayanya pressure, menekan. Ini berbahaya. Ya, ya sekarang anak-anak belum menampakkan pemberontakan. Tapi kalau dia sudah bisa ya, memberontak, dia sudah bisa berbicara, dia bisa lantang berbicara, na'udzubillah. Ya, malah justru nanti ya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak kita harapkan. Ya, jadi ya, mengalir ya, dengan bimbingan ya, sebagaimana Rasulullah SAW penuh kasih sayang ya, membimbing anak-anak. Sebagaimana Rasulullah SAW ya, penuh kesabaran membimbing ya, umatnya, membimbing anak-anak. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ya, penuh dengan memberi contoh ya, di dalam pendidikan tarbiyah. Nah, ini ya, sendi-sendi di dalam mendidik anak-anak. Tentunya perlu untuk kita banyak mempelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan pendidikan kepada anak-anak tersebut. Maka ya, di sini menunjukkan bahwasanya ilmu ya, terlebih kepada anak-anak kita ya, kalau mampunya baru menghafal ya, menghafal terus usia-usia emas mereka ya, dorong dengan penuh memberikan hafalan sedikit demi sedikit dijelaskan maknanya ya, tidak perlu dengan memberikan tekanan ya, tekanan-tekanan yang kemudian justru menyebabkan anak itu merasa tertekan ya, sehingga kemudian justru tidak bisa berkembang. Na'udzubillah ya. Qala, kemudian di dalam hadis itu pun disebutkan ihfazillaha yahfazka. Ya. Ya. Jadi memberi tekanan bukan berarti tidak tegas. Tegas. Ya, seperti amar ma'ruf nahi mungkar kepada anak-anak. Kalau anak itu salah, katakan salah. Ini tidak boleh. Tegas. Ini yang seharusnya engkau lakukan. Ini yang seharusnya engkau lakukan. Yang benar seperti ini, yang ini salah. Itu memberikan ketegasan. Ya, tegas tidak mesti harus dengan kasar. Tegas tidak mesti harus dengan kasar. Ya. Kan bisa tahu kita tegas kepada anak kita. Ketika anak kita mau gini, kita langsung matanya berubah gitu kan. Atau jarinya ditempelkan ke bibir kita. Nah, itu kan tegas juga sebetulnya. Tapi tidak kasar. Ya, bisa. Tidak harus teriak-teriak. Ya. Nah, bisa seperti itu. Artinya bedakan antara tegas dengan kasar. Ya, kalau kasar cenderung kepada hal-hal yang berbau radikal, keras. Ya. Nah, ini perlu untuk diperhatikan. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan ihfazillah yahfazka. Ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Yang dimaksud dengan ihfazillah yakni ihfaz dinahu. Jagalah Allah maksudnya jagalah agamanya. Jaga agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Islam. Ihfazillah bi'fi'li awamirihi wa tarki nawahi. Menjaga Allah, menjaga agama Allah, yaitu dengan mengerjakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dan meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Ya. Ini maksud daripada menjaga Allah, yaitu menjaga agama Allah dengan cara mengerjakan setiap yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan meninggalkan, mencegah dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadillah, menjaga Allah, menjaga agama Allah, juga ihfad maharimallahi bijtinabiha, yaitu menjaga yang apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah haramkan dengan cara menjauhinya, tidak mengerjakannya, dengan cara meninggalkannya dan tidak melakukannya. Ya. Hadza hifdzullah, inilah bentuk penjagaan Allah. Ya. Qala li anna Allah jalla wa ala la yahtaju ila hifdhi. Karena sungguhnya Allah jalla wa ala tidaklah membutuhkan kepada penjagaan. Huwallazi yahfadzun nas, justru Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menjaga manusia, yang menjaga makhluknya. Wa yahfadzul khalqa wal kaun, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga makhluk dan alam semesta ini. Innama al-muradu annahu yahfadhu dinallah jalla wa'ala. Sesungguhnya yang dimaksud dengan ihfadillah, yaitu yahfadhu dinallah jalla wa'ala. Yaitu ia menjaga agama Allah jalla wa'ala. Kemudian qauluhu ihfadillah hadza min qibalil abdi, ini adalah dari sisi seorang hamba, dari sisi sebagai hamba. Yahfadka hadza min qibalillah, yaitu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa jazaun, kalimat yahfadka, niscaya Allah akan menjaga dirimu, ini merupakan jazaun, balasan. Merupakan balasan. Balasan bagi siapa? Balasan bagi yang menjaga agama Allah. Balasan bagi orang yang menjaga agama Allah dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka balasannya apa? Balasannya adalah yahfadka, Allah akan menjaga orang tersebut. Allah akan memberi penjagaan, perlindungan kepada orang yang menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wal jaza'u min jinsil amal, balasan itu selaras dengan jenis amalnya, dengan jenis perbuatannya. Ya, kalau dia menjaga Allah, yaitu maksudnya menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesungguhan, maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal bagi dia, yaitu dalam bentuk menjaga dirinya, melindungi dirinya. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tolonglah agama Allah. Ya. Tolonglah agama Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, intansurullaha yansurkum. Ya. Jika engkau menolong Allah, menolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong diri kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan kedudukan kalian, mengokohkan kaki-kaki kalian. Ini ya, menunjukkan al-jaza min jinsil amal. Ya, orang itu menjaga agama Allah, Allah akan menjaga dia. Orang itu menolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Ya. Atau tidaklah seseorang menolong hamba Allah, ya, kecuali Allah akan menolong hamba tersebut. Ya, menolong sesama hamba, sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada dia. Ya. Intinya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai selaras dengan amal yang dilakukan. Jadi kalau kita ingin banyak mendapat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka banyak-banyaklah menolong agama Allah. Banyak-banyaklah menolong hamba-hamba Allah yang tengah dalam kesulitan. Bila kita ingin ditolong, dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa idza hafidta Allah, maka jika engkau menjaga Allah, fa innallaha yahfazuka, maka niscaya sungguh Allah akan menjaga dirimu. Ya. Mimma taqrahu fi dinika wa dunyaka. Ya. Dari apa-apa yang kau tidak suka dari urusan agamamu dan dari urusan duniamu. Dari sesuatu yang tidak kita kehendaki, Allah akan menolong kita. Ya. Dari sesuatu yang tidak kita kehendaki dalam urusan agama kita, dalam urusan dunia kita, Allah akan menjaga kita. Ya. Menjaga harta kita, menjaga istri kita, menjaga anak-anak kita. Ya. Syaratnya banyak menolong, banyak membantu. Ya. Banyak menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fahadhihi thamaratu hifdhillahi wa hifdhi awamirihi wa nawahi. Dan ini adalah buah dari menjaga Allah. Buah dari menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah buah dari menjaga perintah-perintahnya. Menjaga perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, perintah-perintah itu tetap kita tunaikan. Ya. Dan ini adalah buah dari menjaga larangan-larangan Allah. Sehingga kita jauhi, sehingga kita tidak lakukan. Ya, ini bentuk ya, penjagaan. Kalau kita ingin mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka lakukanlah dengan menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menjaga apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijauhi. Apa yang diperintahkan kita tunaikan. Ini dalam upaya untuk menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ya, tidak cukup waktunya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit. Ya, kajian satu hadis ini belum kita selesai, tapi insya Allah itulah. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mencerahkan kita, memberi semangat kepada kita, mendorong kita, memperbaharui keimanan kita untuk lebih, ya, untuk lebih ya, semangat lagi di dalam thalabul ilm, di dalam mengamalkan ilmu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.